Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 20 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah, kita telah menjelaskan beberapa ucapan a'immatus salaf terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ila akhiril hadis. Bahwasanya seorang yang berzina, ketika dia melakukan perbuatan dosa besar tersebut, tidaklah dia berada dalam keadaan mukmin. Tidaklah dia dalam keadaan masih menyimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir kita nukilkan adalah ucapan Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, yang mana makna dari hadis atau penggalan lafaz-lafaz Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut adalah al-mu'minu la yambaghi lahu ay yaf'ala dhalik. Bahwasanya seorang mukmin sangat tidak pantas untuk dia melakukan dosa-dosa besar tersebut, apakah itu berzina ataukah meminum khamar ataukah mencuri atau mungkin merampok dan dosa-dosa besar yang lainnya. Karena label keimanan yang ada pada dirinya, status al-mu'min yang menempel pada dirinya, itu seharusnya menjadikan pecutan besar motivasi agar dia bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita nukilkan dari ucapan Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Al-Hasanul Basri alaihi rahmatullah, hakikatnya ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka itu mukmin dengan keimanan yang sudah sangat tipis. Bahkan kata Al-Imam At-Tabari atau Al-Imam Al-Hasanul Basri, mereka sebenarnya tidak pantas untuk diberikan gelar sebagai seorang mukmin. Bahkan mereka lebih pantas untuk diberikan gelar as-sariqu, az-zani, fajir, wa fasik. Dia adalah seorang yang pencuri, dia adalah seorang penzina, dia adalah seorang pembuat dosa dan seorang yang fasik, wal-iyadzubillah. Maka hati-hati, ini hakikatnya merupakan ancaman yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi para pelaku dosa besar. Itu sebagian penjelasan dari a'immatus salaf terkait dengan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwasanya makna dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah ayyakuna bidzalika munafiqan nifaq ma'siyatin la nifaq kufrin. Ini adalah pendapat yang dimiliki oleh Al-Imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Apa makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? ayyakuna bidzalika munafiqan. Ketika seorang yang menganggap, mengklaim bahwa dirinya adalah seorang mukmin, bahwa dirinya telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa ma'adhalik bersamaan dengan itu dia masih wal'iyadzubillah berzina, ma'adhalik dia masih wal'iyadzubillah melakukan sariqah, pencurian, wa ma'adhalik wal'iyadzubillah dia masih meminum khamar. Maka hakikatnya apa kata Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah, menukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, ayyakuna bidzalika munafiqan. Hakikatnya dia adalah seorang munafik. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan yang tidak jujur. Karena kalau benar-benar jujur keimanannya, dia tidak akan melakukan dosa-dosa besar tersebut. Dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa tadi. Terlebih terkait dengan kabirah min kabairidzunub, walaupun kemunafikannya kata Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah nifaqa ma'siyatin, kemunafikan yang berujung kepada kemaksiatan, la nifaqa kufrin, bukan kemunafikan yang mengakibatkan seorang kufur, keluar dari Islam. Artinya apa? Pelaku dosa besar, orang-orang yang melakukan kabirah min kabairidzunub, terancam dengan kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Seharusnya kita wal'iyadzubillah yang mungkin masih terjerumus, masih melakukan sekian banyak dari kabirah min kabairidzunub, dan seperti yang kita tahu kabirah min kabairidzunub yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, bukan hanya zina, bukan hanya merampok, bukan hanya mencuri, bukan hanya minum khamar, banyak. Termasuk bahagian dari dosa-dosa besar adalah wal'iyadzubillah hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan deretan-deretan dosa besar yang lainnya. Maka pelaku dosa besar tersebut, kata Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, yakuna bidzalika munafiqan nifaq ma'siyah, khawatir dirinya akan terjatuh pada sifat kemunafikan. Ringan sifat kemunafikan? Sama sekali tidak. Bahkan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardo khawatir beliau masuk ke dalam deretan orang-orang munafik. Kita tahu bahwa kemunafikan ini ditempatkan oleh Allah jalla wa ala sebagai penghuni neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya mereka orang-orang munafik posisinya berada di neraka yang paling dasar, keraknya api neraka. Wal a'udzu billah. Azab. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Seperti tak ubahnya seperti keadaan al-munafiqun di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, masyaallah mukmin, muslim, bahkan mungkin mujahid. Tapi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, dia menjadi seorang yang wal'iyadzubillah bermaksiat, mengejek Nabi, mencaci maki Islam dan yang lainnya. Kemunafikan. Maka kita khawatir apabila kita mudah wal'iyadzubillah melakukan kabirah min kabairidzunub, cepat-cepat introspeksi ikhwati fillah ya ra'akumullah. Cepat-cepat kita mengecek keimanan yang ada di dalam hati kita, jangan sampai kita masuk ke dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sebutkan, fidarkil asfali minan nar wal'iyadzubillah. Kemudian ada makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam, anna ma'na nafyi kaunihi mu'minan annahu syabihul kafiru fi amalihi wa muqi'u tashbihi annahu mithluhu fi jawazi qatlihi fi tilkal halah. Ada yang berpendapat bahwasanya makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika beliau alaihi salatu wasallam menafikan kesempurnaan iman yang ada pada seorang penzina, menafikan kesempurnaan iman yang ada pada seorang yang meminum khamar, menafikan kesempurnaan iman yang ada pada pencuri, begitu pula dalam riwayat lain perampok yang merampok secara terang-terangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam mereka ketika Nabi alaihi salatu wasallam syabahal kafiru fi amalihi. Syabaha al-kafira fi amalihi. Hakikatnya orang-orang yang mukmin tadi dalam tanda kutip menyerupai orang-orang kafir dalam amalan-amalan mereka. Menyerupai orang-orang kafir di dalam amalan-amalan mereka, amalan-amalan toleh tentunya. Karena orang kafir sangat mudah untuk melakukan dosa-dosa besar karena mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang terakhir. Tidak akan ada lagi kehidupan setelah dunia ini, sehingga mereka akan berusaha mencari kenikmatan dunia dengan berbagai macam modelnya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengancam mereka yang mengaku beriman tapi melakukan kabirah min kabairid dzunub, irtaka kabiratan min kabairid dzunub. Artinya mereka sedang menyerupai orang-orang kafir pada perbuatan-perbuatannya yang tercela, bahkan terlaknat, wal'iyadzu billah. Wa muqi'u at-tashbih annahu mithluhu fi jawazi qatlihi fi tilkal halah. Dan lebih ditekankan lagi oleh mereka para ulama bahwasanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyerupakan dengan amalan orang-orang kafir, harus difahami ucapan mereka para ulama, jangan sampai disalahfahami, oh berarti dia kafir. La, menyerupai amalan orang-orang kafir. Ketika mereka melakukan zina, ketika mereka meminum khamar dan dosa-dosa besar lainnya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu jawaz qatlihi fi tilkal halah. Mereka berhak untuk dibunuh. Mereka berhak untuk dibunuh ketika melakukan dosa-dosa besar tersebut. Liyakuffa 'anil ma'siyati. Tujuannya satu, agar mereka bisa menahan diri dari kabirah min kabairid dzunub tersebut. Jadi ini ancaman. Jangan sampai yang kita jelaskan ini disalahfahami. Kita menukilkan dari ucapan para ulama. Bukan berarti para ulama menghukumi orang yang berzina berarti dia kafir, orang yang minum khamar berarti dia kafir, seorang yang mencuri, yang merampok berarti dia kafir. Bukan, amalannya sama dengan orang-orang kafir. Adapun statusnya tetap dia sebagai seorang mukmin, sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, wa huwa mukmin. Tidak ada dari kalangan a'immatus salaf yang menghukumi, yang mengklaim mereka sebagai seorang yang kafir akibat dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Tidak ada sama sekali. Akan tapi dijelaskan hal ini agar benar-benar kaum muslimin, kaum mukminin bisa semaksimal mungkin menahan dirinya dari kabirah min kabairid dzunub tersebut, menahan dirinya dari perbuatan zina, menahan dirinya dari minum khamar, menahan dirinya dari mencuri, menahan dirinya dari merampok, dan kabirah min kabairid dzunub yang lainnya. Karena dijelaskan oleh mereka, ketika mereka melakukan, dijelaskan oleh para ulama, ketika mereka al-fusaq tadi melakukan perbuatan dosa-dosa besar tadi, mereka berhak untuk dibunuh. Seakan-akan seperti itu. Karena tujuannya ini adalah ancaman agar mereka bisa menahan diri dari melakukan hal-hal tersebut. Walau adda ila qatrihi fa innahu law qutila fi tilkal halah kana damuhu hadaran. Kalau seandainya pelaku dosa besar tadi mereka benar-benar seakan-akan bisa untuk dibunuh, halal untuk ditumpahkan darahnya, menurut sebahagian penjelasan dari para ulama, fa innahu law qutila, kalau seandainya mereka dibunuh karena akibat dosa-dosa besar tersebut, karena seperti yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki hukum yang namanya al-hudud, hukum-hukum had yang tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hukum-hukum had tersebut ada yang memang urusannya adalah menghilangkan nyawa. seperti seorang yang telah menikah kemudian dia berzina, as-sayyib az-zani, maka dia berhak untuk ditumpah darahnya, berhak untuk dibunuh. Begitu pula seorang pencuri yang sudah berkali-kali melakukan pencurian, bahkan mungkin mengistihlal, menganggap halal perbuatannya, ini juga berhak untuk dibunuh. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dikisahkan bahwa ada seorang mencuri. Pertama kali mencuri dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Uqtuluh." Bunuh dia. Ini baru pertama kali padahal. Kemudian para sahabat sedikit menyanggah bahwa ya Rasulullah, yang dia lakukan hanya pencurian, kenapa harus dibunuh? Karena memang had, hukum had dari pencurian itu bukan dibunuh tapi dipotong tangannya. Thayyib, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikuti apa yang difahami oleh para sahabah bahwa seorang pencuri itu harusnya memang dipotong tangannya. Lihatlah dari kisah ini ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi alaihi salatu wasallam mencak-mencak. Bukan Nabi alaihi salatu wasallam emosi, bukan Nabi alaihi salatu wasallam marah-marah. Siapa kalian? Saya ini nabi, saya ini dapat wahyu. Kalau saya suruh bunuh ya bunuh. Bukan begitu sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kritikan, diberikan masukan, diberikan nasihat dalam tanda kutip didengar oleh beliau alaihi salatu wasallam. Beliau bukan sosok yang anti kritik sebagaimana yang kita sering ucapkan pada majelis-majelis yang lain. Maka disampaikan oleh para sahabat, ya Rasulullah, dia hanya mencuri, kenapa harus dibunuh? Thayyib, potong tangannya. Potong tangannya. Ternyata kedua kali melakukan dosa yang sama, melakukan pelanggaran yang sama, orang yang sama pula, dia melakukan pencurian yang kedua, dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Uqtuluh." Bunuh dia. Lagi-lagi dinyatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah dia hanya mencuri? Thayyib, uqtul yadahu. Thayyib, kalau begitu, potong tangannya. Yang ketiga demikian. Dia mencuri lagi. Orang yang sama lagi dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, uqtuluh. Kembali lagi dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah dia hanya mencuri? Thayyib, potonglah tangannya. Yang keempat pun demikian, dia mencuri lagi, dihadapkan lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan dengan lafaz yang sama, uqtuluh. Tapi para sahabat kembali menyatakan, ya Rasulullah, bukankah dia hanya mencuri? Thayyib, potong tangannya. Sampai kelima kalinya. Sampai yang kelima kalinya. Ternyata dia melakukan dosa yang sama. Maka orang tersebut dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ini sudah diempat, sudah empat kali mencuri, sudah empat had. Tangan kanan dipotong, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Tapi masih mencuri yang kelima kalinya. Maka barulah para sahabat tersadar, oh ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengetahui bahwa orang ini akan terus melakukan pencurian sampai yang kelima kalinya. Maka ketika yang kelima kalinya, para sahabat, apalagi yang mau dipotong? Dua tangannya sudah tidak ada, dua kakinya sudah tidak ada. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, "Uqtuluh!" Bunuhlah dia. Para sahabat tidak lagi berkomentar, para sahabat tidak lagi menyampaikan masukannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan pendapat mereka, akan tapi langsung dibunuh orang tersebut lima kali. Ikhwati fillah yarakumullah. Dari sini atau dari kisah yang singkat ini, sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanazulnya beliau, sifat mengalahnya beliau alaihi salatu wasallam. Beliau punya satu pendapat, kemudian para sahabat mengingatkan, bukankah ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami wahai Rasulullah, seorang pencuri hanya dipotong tangannya. Tapi beliau enggak sombong. Beliau tidak, saya ini nabi loh. Saya ini dapat wahyu loh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendah. Yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerendah hatian. At-tawadhu yang sempurna, al-kamil. enggak sama sekali memandang remeh orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya para sahabat ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi baru tersadar, oh ternyata Nabi alaihi salatu wasallam sudah tahu bahwa orang ini akan mencuri sampai 5 kali. Oleh karenanya beliau mengucapkan uqtulu di awal melihat orang tersebut. Faedah yang bisa kita ambil pula, mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alamat kenabian, tanda kenabian, yaitu sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui hal-hal yang gaib. Tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah, ketika sebahagian para ulama menghukumi para pelaku dosa besar itu berhak untuk dibunuh, bukan berarti mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar tadi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya yang sahih, la yahillu damu mri'in muslim illa min ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali dari tiga golongan. Yang pertama, as-sayyib az-zani, yang sudah kita singgung tadi, seorang yang sudah menikah tapi tetap berzina, wal'iyadu billah, dia berhak untuk dibunuh. Tapi bukan berarti penzina tadi adalah seorang yang kafir. An-nafsu bin-nafs, yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jiwa dengan jiwa, ada yang dibunuh, dibalas lagi dengan nyawa. Darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Kisos namanya. Tapi bukan berarti seorang yang melakukan pembunuhan, al-qatil, itu dihukumi sebagai kafir. Tidak. Itu hukum hadnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang membunuh, dibalas dengan dia pun dibunuh, namanya kisos. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang murtad. Kalau yang murtad jelas dia kafir, keluar dari jamaatul Islam. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah, ketika mereka para ulama menghukumi bahwa az-zina, as-sariqa itu bisa mengakibatkan pelakunya dibunuh, bukan berarti sekali lagi mereka dihukumi sebagai seorang yang kafir. Fitilkal halati kana damuhu hadaran. Darah mereka, kehormatan mereka ketika melakukan zina, ketika melakukan perjudian, ketika melakukan syaribul khamar, minum khamar, pencurian, perampokan, dan dosa-dosa besar yang lainnya, darah mereka itu sudah tidak ada lagi harganya. Karena kalau seorang muslim kan darahnya sangat mulia, gak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak yang benar. Tapi ketika pelaku zina, ketika pelaku pencurian, ketika pelaku minum khamar, dan yang lainnya dari pelaku dosa besar, ketika itu hakikatnya darahnya sudah hilang kehormatannya. Fantafat fa'idatul iman fi haqqihi. Maka keimanan yang ada pada dirinya seakan-akan sudah tidak berguna lagi. Bin nisbati ila zawali ismatihi fi tilkal halah. Karena darahnya sudah tidak terjaga lagi oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yuqawwi ma yuqaddam min at-taqyid bi halat talbis atau talabbus bil ma'siyah. Maka ini menguatkan apa yang telah dijadikan pendapat oleh sebahagian para ulama tentang kemaksiatan itu adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya, apalagi kabira min kabairid dzunub. Maka hati-hati, ini semua ancaman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita benar-benar takut untuk terjerumus pada dosa-dosa besar. Akan tetapi setelah ancaman-ancaman ini disuarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan oleh para ulama, ternyata kita kok yang memandang mudah, wal'iyadzu billah, kabira min kabairid dzunub. Hati-hati, berarti ada sesuatu di dalam hati kita, wal'iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, terkait pula dengan syarah atau penjelasan dari para ulama apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah makna qaulihi laisa bimumin. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam redaksi yang ada yang keluar dari riwayat beliau alaihi salatu wasallam ada ucapan laisa bimumin, bukanlah dia seorang mukmin ketika melakukan dosa-dosa besar tersebut. Bukanlah dia seorang mukmin ketika melakukan az-zina, bukanlah dia seorang mukmin ketika dia meminum khamar bukanlah dia seorang mukmin ketika melakukan pencurian, bukanlah dia seorang mukmin ketika melakukan perampokan. Maksud dari laisa bimu'min di sini ai laisa bimustahdirin fi halati talabbusihi bil kabirah, yakni ketika dia melakukan dosa besar tersebut tidak ada unsur keimanan yang sempurna yang hadir pada dirinya karena sudah dikuasai oleh syaitan. Fahuwa kinayatun anil ghaflah, maka yang dimaksudkan di sini adalah kelalaian yang ada di dalam hatinya. Al-ghaflah. Karena kalau seorang mukmin tidak lalai dari mengingat Allah, dari keimanannya, maka dia akan benar-benar terus melakukan amalan-amalan saleh. Tapi kalau sampai sudah kepada tingkatan ghaflah, dia sudah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia lupa dengan azab-azab Allah jalla wa'ala, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam perkara-perkara kemaksiatan, apalagi kabirah min kabairid dhunub wal'iyadhu billah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda bahwa beliau radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman fakana alaihi kadzullati fa idza aqla'a raja'a ilaihil iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza zana ar-rajul, apabila ada seseorang yang wal iyadhu billah berzina, hakikatnya kharaja minal iman. Kharaja minhul iman, hakikatnya dia sudah keluar dari al-iman. Maksudnya apa? Kesempurnaan iman yang ada. Sekali lagi, bukan kekafiran. Hati-hati dari manhaj takfir yang mudah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Fakana alaihi kadzullah, padahal keimanan itu sebelumnya ada pada dirinya, itu seperti sebuah naungan yang bisa menaungi dia dalam melakukan amalan-amalan soleh, dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seakan-akan apa yang dia miliki dari naungan iman tersebut, dia lepas sendiri, dia keluar dari naungan itu. Akhirnya dia terkena teriknya panas matahari, karena sudah tidak ada lagi naungan. Maka bagaimana bisa kembali? Fa'idha akla'a, kalau dia sudah bertaubat, benar-benar menyesali perbuatannya, raja'a ilaihil iman, maka kembali lagi naungan iman berada pada dirinya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting, ikhwati fillahi ra'akumullah, bahwasanya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia sangat bisa untuk kembali kepada keimanannya. Dia sangat bisa untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, faedah pula yang kita dapatkan bahwa jangan bermacam-macam dengan kabirah min kabairid dhunub. Kenapa? Karena hakikatnya kita sedang melepas keimanan kita. Bayangkan, kalau kita sedang melepas keimanan kita, menyia-nyiakan naungan iman yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kenikmatan padanya, akan tetapi kita tidak bersyukur atas naungan iman tersebut, akhirnya kita melakukan kabirah min kabairid dhunub wal'iyadhu billah, sampai kita mati dalam keadaan iman itu sudah pergi, naungan itu telah tiada. Maka na'udzubillah min dzalik, kita menjadi seorang yang su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan berzina wal'iyadhu billah, meninggal dalam keadaan mencuri wal'iyadhu billah, meninggal dalam keadaan minum khamar wal'iyadhu billah, meninggal dalam keadaan merampok wal'iyadhu billah, dan kabira min kabairid dhunub yang lainnya. Hati-hati, hakikatnya mereka sedang mencabut keimanan mereka, mengindahkan, tidak peduli dengan naungan iman yang ada di sisinya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam redaksi hadis yang lain, man zana au syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang berzina atau barang siapa yang meminum khamr, dua dosa besar yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Bukan hanya atas ini maksudnya, bukan hanya yang melakukan zina atau melakukan minum khamr saja. Artinya kalau dosa-dosa besar yang lainnya enggak mengapa, tidak. Ini hanya contoh dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya contoh dari beliau alaihi salatu wasallam. Man zana au syaribal khamra, barang siapa yang telah berzina atau minum khamar wal'iyadzu billah, naza'allahu minhul iman, maka hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut keimanan dari hatinya. Kama yakhla'ul insanul qamisa, sebagaimana seorang membuka bahagian bajunya, min ra'sihi, dari atas kepalanya. Seperti kita yang sedang melepas baju, seperti kita yang sedang melepas kaos-kaos kita, seperti kita yang sedang melepas jubah-jubah kita. Itulah hakikatnya orang yang melakukan dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, seakan-akan dia melepas pakaiannya dari atas kepalanya. Keimanan itu dia cabut, keimanan itu dia lepas begitu saja ketika dia melakukan dosa-dosa besar tadi. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai kita meremehkan apa yang ada dari kabirah min kabairidz dzunub. Jangan mentang-mentang seorang yang melakukan dosa besar tidak dikafirkan, seorang yang melakukan zina tidak dikafirkan, seorang yang minum khamr tidak dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pelaku dosa besar yang lainnya tidak dikafirkan, lantas kita bermudah-mudahan. Jangan. Hati-hati dari ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Bagaimana seorang yang melakukan dosa besar itu seakan-akan seperti seorang yang melepas pakaiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan keimanan tidak ada dalam hati-hati kita, dalam kalbu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillahi ra'akumullah wa ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Disebutkan oleh al-imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah terkait dengan syarah atau penjelasan dari hadis ini. Kata al-imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah, wa bayanu dhalik annal imana huwa tasdiq, dan penjelasan tentang hadis-hadis yang seperti ini, hakikat dari keimanan itu adalah at-tasdiq, ketika dia membenarkan ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Allahu jalla jalaluhu. Ghaira anna lit-tasdiqi ma'nayain, ahaduhuma qaulun wal akharu amalun. Dan yang namanya tasdiq itu memiliki dua makna. Ketika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allahu jalla jalalu, baik Al-Quran maupun yang lainnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, baik itu takdir yang khair, takdir yang baik, ataukah takdir yang syar, takdir yang buruk. Semuanya kita beriman, arkanul iman, enam-enamnya kita sempurnakan. Maka hakikatnya itu adalah tasdik, kita membenarkan. Dan tasdik ini, ketika kita membenarkan hal-hal tersebut, ketika kita beriman dengan hal-hal tersebut, terkandung padanya dua makna yang tidak boleh lepas pada diri kita. Yang pertama adalah qaulun, dengan ucapan. Yang kedua adalah amalun, dengan amalan. Itu hakikat dari tasdik. Gak bisa disebut sebagai tasdik tanpa adanya qaulun wa amalun, tanpa adanya ucapan dan amalan. Hanya sekedar mengucap syahadat la ilaha illallah, hanya sekedar mengucap bahwa Allah memang ada, hanya sekedar berucap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi adalah hamba dan utusan Allah, benar-benar berucap bahwa malaikat, Alkitab, hari akhir, takdir, al-qada wal-qadar. Hanya berucap, enggak ada faedahnya. Harus disertai dengan amalun. Harus disertai dengan amalan. Maka dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, fa'idha rakiba al-musaddiqu kabiratan faraqahu ismul iman. Karena kita sudah mengetahui bahwa tasdik itu membenarkan, beriman tadi harus ada ucapan dan perbuatan, harus terkandung padanya ucapan dan amalan, qaulun wa amalun. Maka ketika seorang yang beriman tadi, al-mu'min tadi, melakukan kabirah min kabairidz dzunub, maka hakikatnya dia telah melepas bahagian yang kedua dari keimanan tersebut, yaitu apa? Amalan. Dia lepaskan itu. Seakan-akan dia tidak beriman dengan perbuatannya. Seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak mengenal nabinya alaihi salatu wassalam. Seakan-akan dia tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an, apa larangan-larangan Al-Qur'an. Dia telah melepaskan itu. Fa idza kaffa anha adalahul ism. Akan tetapi apabila dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dirinya dari perbuatan kabirah min kabairidz dzunub, dosa-dosa besar tadi, maka dia telah berusaha untuk mempertahankan yang pertama ataupun yang kedua, qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Li'annahu fi halika fihi 'anil kabirah mujtanibun bilisanihi wa lisanuhu musaddiqun aqdu qalbihi wa dzalika ma'nal iman. Karena kalau dia jujur untuk mencegah dirinya tidak mau melakukan kabirah min kabairidz dzunub tersebut, hakikatnya dia telah menjaga hatinya, telah menjaga kebenaran iman yang ada di dalam kalbunya, yang ada di dalam sanubarinya, bukan hanya sekedar ucapan dengan pepesan kosong, tapi benar-benar dia praktekkan. Karena apa? Karena dia ingin mempertahankan keimanannya tersebut. Maka ini baru namanya keimanan yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah. Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah menukilkan sebuah ucapan dari jalur periwayatan Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dari ucapan Abdullah ibn Rawahah, sahabi al-jalil. Kata Abdullah ibn Rawahah, mathalul imani mithlu qamis, yang namanya keimanan itu adalah seperti pakaian. Iman itu seperti baju. Kata Imam, sahabiul jalil, murid langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, mathalul imani mithlu qamisin, bahwasanya permisalan iman itu seperti pakaian, seperti baju. Bainama anta mudbiru anhu idza labistahu wa bainama anta qad labistahu idz naza'tahu. Intaha kalamuhu radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini yang dikenal oleh para ulama al-muhadithun dengan hadis mauquf yang sampai kepada lisan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Permisalan iman seperti pakaian. Apa maksudnya? Bainama anta mudbirun anhu idh labistahu. Apabila engkau mudbirun anhu idh labistahu, engkau akan cuek, seakan-akan tidak peduli ketika sedang memakai pakaian tersebut, karena memang pakaian itu telah menutup auratmu, karena memang pakaian tersebut sudah nyaman kamu pakai, jadi tidak terlalu kamu perhatikan. Mudbir, kamu cuek. Wa bainama anta qad labistahu idz naza'tahu, akan tetapi di sisi yang lain kamu akan berusaha untuk mencari-cari, mana pakaian saya, mana baju saya. Idz naza'tahu, apabila kamu telah melepasnya. Jadi kalau sudah kita sedang pakai pakaian ini, baju ini, jubah ini sudah kita pakai, seakan-akan kita cuek. Karena aurat kita sudah tertutup. Dan yang semisalnya enggak dicari lagi seakan-akan. Tapi kalau ternyata kita sudah melepas jubah kita, kita sudah melepas pakaian kita, kita sudah melepas baju kita, baru kita cari-cari, mana tadi jubah saya? Mana tadi pakaian saya? Itulah iman. Kalau kita berada dalam keimanan yang sempurna, seakan-akan kita cuek. Gak ada syukur-syukurnya sama sekali. Karena huat, seperti kehidupan biasa, adat kebiasaan nih, sholat yang sholat, melakukan puasa Ramadan ya, puasa Ramadan, zakat ya zakat, seakan-akan gak ada unsur mizahnya, gak ada keistimewaannya iman tersebut. Kenapa? Qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Jalla wa'ala. Sedikit dari kalangan hambaku itu yang mau bersyukur, apalagi yang terkait dengan nikmatul iman. Banyak yang melupakannya. Makanya kita harus menjadi seorang yang qalil. Kita harus menjadi bahagian dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi setelah keimanan itu sudah tidak ada lagi, nikmat itu sudah tidak ada lagi, baru kita sibuk mencarinya. Mana keimanan? Kemana Allah Subhanahu wa taala? Kemana keimanan tadi? Seakan-akan baru kita sibuk dengan keimanan kita setelah bermaksiat. Baru kita menyesali, baru kita mau kembali kepada Allah, baru kita mau menyesali apa yang telah kita lakukan dari dosa dan kemaksiatan. Wal'iyadzu billah. Maka inilah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, ikhwati fillahi ra'akumullah, terkait dengan berbahayanya kabirah min kabairi dzunub. Jadi jangan sampai hadis-hadis yang semacam ini, bahwa berzina gak ada masalah kok, dia juga tetap mukmin. Mencuri gak ada masalah kok, dia juga tetap mukmin. Minum khamar gak ada masalah kok, dia juga tetap mukmin. Merampok gak ada masalah kok, dia juga tetap mukmin. Ini yang dipatahkan oleh para ulama. Asumsi seperti ini, argumen seperti ini yang dipatahkan oleh para ulama. La, zina itu bahaya, merampok itu berbahaya, mencuri itu berbahaya, minum khamar itu berbahaya, dan kabirah min kabairi dzunub yang lainnya sangat-sangat berbahaya. Bahkan seakan-akan ketika kabirah min kabairi dzunub kamu lakukan, seperti kamu mencabut pakaianmu dari badanmu, seperti kamu melepas jubahmu, seperti kamu melepas bajumu dari kepalamu. Ditanbih, diingatkan gitu oleh para ulama. Hati-hati. Jangan sampai kita terlena, ikhwati fillah yarakumullah, dengan hadis-hadis yang semacam ini yang kita salah dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, Syekh Al-Islam rahimahullahu taala pernah ditanya tentang seorang yang melakukan dosa zina. Di dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-7 halaman yang ke-670, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala ditanya tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Nabi alaihi salatu wasallam? Idza zanal abdu kharaja minhul iman. Apabila seorang itu melakukan perbuatan zina, maka seakan-akan keimanan itu sudah tercabut dari dalam hatinya. Hadis yang telah kita bahas tadi, ila akhiril hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan yang lainnya. Maka yang ditanyakan, bagaimana ketika seorang melakukan perzinahan? Ini hanya contoh. Kabirah min kabairi dzunub yang lainnya masuk ke dalam pembahasan ini. Apakah dia kafir? Keluar dari Islam, seperti apa yang seakan-akan bisa kita ambil kesimpulannya dari ucapan Nabi SAW, yaitu keimanannya sudah tercabut dari dalam hatinya ataukah tidak? Maka beliau menjawab alaihi rahmatullah, annasu fil fasiqi min ahlil millati mithlu zani wassarik wassyarib wa nahwihim thalathatu aqsam. Ketika ada seorang yang fasik dari kalangan ahlul millah, dari mereka ahlul Islam, dari mereka muslimin, ketika melakukan dosa-dosa besar, melakukan kefasikan-kefasikan seperti misalkan zina, ataukah mencuri, ataukah meminum khamar dan yang semisalnya, kata beliau, hakikatnya kondisi mereka ini terbagi menjadi tiga bahagian. Torfani wa wasatun. Ada dua yang sangat ekstrim dan ada satu kelompok yang berada di baris pertengahan. Dua ekstrim dan satu berada di baris pertengahan. Ini dari kalangan fusak, dari kalangan pelaku dosa besar. Apakah dia penzina, pencuri, perampok, minum khamar dan yang lainnya, dari dosa-dosa besar yang ada, ini hakikatnya mereka memiliki tiga keadaan. Dua dari mereka terlalu ekstrim, yang satunya berada pada posisi pertengahan. Yang insyaallah ta'ala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dengan menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah secara sempurna biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya, ikhwati fillahi rahimakumullah, ana mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.